mereka menguasai Baitul Haram, ya, Bani Huzah ini. Dan ketika itu Quraisy masih dalam keadaan terpencar, ya, masih ada di pelosok-pelosok kota Mekah. Ya, kabilah-kabilah Quraisy belum bersatu, ya, itu yang apa namanya kenal dengan Bani Kinanah. Hingga akhirnya disatukan dan dipimpin oleh kakek kelima Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Qusay ibn Kilab, itu yang di tangannya, ya, beliau memimpin Bani Quraisy, ya, memimpin kabilah Quraisy, menyatukan mereka, ya, untuk berperang dengan Bani Huzah yang telah beratus-ratus tahun menguasai Baitul Haram, ya, dibantu dengan Bani Qudha'ah dalam peperangannya, juga kabilah-kabilah Arab lainnya saling bersatu padu dengan Qusay bin Kilab, ya, hingga akhirnya dimenangkan peperangan ini oleh Qusay bin Kilab, ya, dan terjadi perjanjian yang isinya keberhakan Qusay bin Kilab akan wilayah Ka'bah. Ya. Wa mundzu dzalikal yaum irtafa'at makanatu Quraisy bainal Arab. Ya. Sejak saat itulah, ya, kedudukan Quraisy di mata Arab meninggi, ya, yang sebelumnya terpecah belah tidak diketahui. Ya. Keadaan mereka bagaimana, ya, hingga akhirnya mereka memiliki kedudukan yang mulia di kalangan Arab. Kemudian Qusay bin Kilab membagi pemerintahan Mekah kepada 4 bagian di kalangan kaumnya, ya. Sebagian mereka ada yang ditaruh untuk urusan penguasaan, memberi makan dan minum jamaah haji yang datang, ya, karena pada zaman itu juga masih ada sisa-sisa agama Ibrahim alaihissalam, ya, mereka masih ada yang sholat, masih ada yang tawaf di Baitul Haram, ya, tentu dengan kebid'ahan-kebid'ahan dan kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan. Gitu. Ya, kemudian Qusay bin Kilab setelah membagi, beliau juga memimpin seluruh kepemimpinan yang ada di sana di Masjidil Haram atau di Baitul Haram di Mekah khususnya, dan mendirikan kantor untuk urusan pengadilan, ya, di situ terjadi pernikahan, terjadi jika ada perkara-perkara maka disitulah diselesaikan urusan pertikaian dan lain sebagainya, kezoliman-kezoliman semuanya diselesaikan di tempat tersebut yang namanya dikenal dengan Dar An-Nadwah, ya. Darun Nadwah ini dipimpin oleh Qusay bin Kilab langsung, ya, seluruhnya. Hingga Bani Quraisy atau kabilah Quraisy diwajibkan juga untuk membayar zakat atau membayar pajak tahunan kepada Qusay bin Kilab. Ya, untuk apa? Untuk liyunfiqa minhu ala it'ami fuqara'i wal hujaj. Untuk memberi makan para fakir miskin yang ada di sekitar Mekah, dan juga jemaah haji yang berdatangan ke sana. Ya. Hingga akhirnya menua Qusay bin Kilab, ya, dan diserahkan kepemimpinannya kepada anaknya yang paling besar, yaitu Abduddar. Ya. Dan kemudian setelah wafatnya Abduddar dan saudara-saudaranya seperti Abdu Manaf, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abdus Syams, wa Abdul Uzza. Ya, mereka berselisih anak-anak mereka tentang siapa yang akan memegang kekuasaan Baitul Haram, hingga akhirnya mereka terbagi menjadi dua kelompok, yang satu Bani Abdiddar, yang satu lagi Bani Abdi Manaf, ya. Hingga terjadi kesepakatan, ya, yang akhirnya dibagi Bani Abdi Manaf untuk urusan jemaah haji, makan, minum, dan segala pelayanan itu dipegang oleh Bani Abdi Manaf. Sedangkan urusan penjagaan, pengamanan, militer, dan Darun Nadwah tadi dipegang oleh Bani Abdiddar. Hingga kemudian terjadi kecemburuan sosial dari Bani Abdiddar terhadap Bani Abdi Manaf, yang mana Bani Abdi Manaf yang ketika itu dipegang oleh Hashim, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika itu urusan makanan dan minuman, pelayanan jemaah haji dipegang oleh Hashim. Ya. Dan ketika itu menonjol, ya, apa namanya, prestasi Hashim ini dalam urusan tersebut, yang membuat saudaranya atau keponakannya, yaitu Umayyah ibnu Abdi Syams, sepupunya Umayyah ibnu Abdi Syams, cemburu atau iri dengan prestasi yang dimiliki oleh Hashim, sehingga berusaha untuk menyaingi Hashim dalam urusan memberi makan tadi, ar-rifadah, ar-rafadah, was-siqayah, ya. Kan tapi tidak mampu, ya. Hingga akhirnya Umayyah ini dicibir oleh sebagian kabilahnya atau kabilah-kabilah yang ada di sana, ya. Hingga bertambah rasa iri, dengkinya terhadap pamannya tadi, Hashim. Tadi berarti ponakannya, ya, Umayyah ibn Abdi Syams. Ya, kemudian terus berlanjut, ya, penguasaan ar-rifadah was-siqayah ini kepada Al-Muttalib, ya. Al-Muttalib ba'da wafati akhihi Hashim, ya. Setelah wafatnya Hashim, dipegang oleh Al-Muttalib. Ya. Tsumma indama matal Muttalib khalafahu ibnu akhihi Abdul Muttalib ibn Hashim. Ya. Kemudian setelah wafatnya Muttalib, digantikan oleh anak saudaranya, yaitu Abdul Muttalib ibn Hashim, yaitu kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tsumma indama mata khalafahu ibnuhu Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Ya, terus berlanjut, ya, penjagaan dan pelayanan dipegang oleh Bani Hashim hingga zaman Al-Abbas bin Abdul Muttalib, hingga zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ya. Amma Banu Abdiddar faqad tawarasu al-hijabata wal-liwa wa riyasata dari nadwah. Waqad abqa Rasul sallallahu alaihi wasallam al-hijabata bi aidihim indama futiha Makkah wa dufi'a bi miftahil Ka'bah ila Utsman ibn Thalhah. Adapun Bani Abdiddar tetap memegang secara turun temurun, ya, urusan penjagaan militer Darun Nadwah dan lain sebagainya, ya, sampai zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Fathu Makkah diberikan kunci Ka'bah kepada Utsman ibn Thalhah hingga hari ini, ya, mungkin. Wa qila innal ayah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha qad nazalat bihadzal khusus. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ini turun atas peristiwa ini, yakni penyerahan kunci Ka'bah kepada Bani Abdiddar dan urusan pelayanan jamaah haji diberikan lagi kepada Bani Abdul Muttalib atau Bani Abdul Manaf. Walam yastaba'id At-Tabari zalika wa saqa aqwalan ukhra fi dzalik. Ya, ala kulli hal, ini riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tabari dan lainnya dari kalangan mufassirin. Sini ada faedah sebelum masuk ke bab selanjutnya tentang nama-nama yang telah kita dengar, ya, dari karangan Arab Jahiliyah, ya, atau Quraisy dan lain sebagainya. Kita dengar dari tadi Abdul Manaf atau Abdul Syams, Abdul Ka'bah, Abdul apa gitu, dan lain sebagainya, ya. Kita murojaah lagi pembahasan kitab Tauhid yang dikarang oleh Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Berkata beliau dalam kitab Tauhid, qala Ibnu Hazmin, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah ka 'abdi amrin wa 'abdil ka'bah wa ma asbaha dzalik hasya 'abdil muthalib. Ya. Kata beliau, berkata Ibnu Hazm, yakni al-Imam Ibnu Hazmin Az-Zahiri, mereka, yakni para ulama, bersepakat akan pengharaman, ya, setiap nama yang ada unsur penghambaan kepada selain Allah, ya, mu'abbad li ghairillah, ya, pemberian nama yang ada unsur penghambaan, ya, seperti tadi abdu amrin, artinya apa, hamba atau hamba dari amr, Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah, dan lain sebagainya. Dikecualikan Abdul Muttalib. Ya, dikecualikan Abdul Muttalib. Fa'innahu la mahzura fihi, katanya. Nanti akan dibahas. Ya. Berkata syarih, yani Fathul Bari, sahibu Fathul Bari. Siapa? Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh. Rahimahullah ta'ala. Ittifaqul ulama ala tahrimi kulli ma'ubbida li ghairillah li'annahu syirkun fi rububiyah wal ilahiyah. Ya. Para ulama bersepakat akan pengharaman penamaan atau pemberian nama yang ada unsur penghambaan kepada selain Allah itu dikarenakan adanya syirik rububiyah dan syirik uluhiyah. Ya, ini nanti kembalinya ke pelajaran tauhid, kitab tauhid. Li'anna al-khalqa kulluhum milkun lillahi wa 'abidun lahu. Ya. Karena seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan merupakan hamba-Nya. Ya. Istaba'adahum ista'badahum li'ibadatihi wahdah, yang mana makhluknya ini diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa tauhidihi fi rububiyatihi wa ilahiyatihi. Ya, dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi rububiyahnya. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq, ar-Razik, ya. Dan juga dari sisi uluhiyahnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya satu-satunya yang berhak disembah, yang berhak diibadahi. Ya. Faminhum man abadallahu wa wahhadahu fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa minhum man asyraka fi ilahiyatihi wa aqarra lahu bi rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa ahkamuhu al-qadariyah jariyatun 'alaihim wa labud. Ya. Walaupun di antara mereka ada yang melakukan kesyirikan dari sisi uluhiyah atau dari sisi rububiyah atau dari sisi asma wa sifat, ya, akan tetapi hukumnya, ya, berlaku, tetap berlaku. Artinya apa? Ya, walaupun mereka syirik, kan, tapi mereka tetap harus, ya, dan akan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan berarti mereka beribadah kepada selain Allah sehingga mereka menjadi apa namanya makhluk ciptaan selainnya atau hingga tidak berhak untuk beribadah kepada Allah, enggak gitu. Tetap abidun lahu ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda ya. Sungguh siapapun yang ada di langit dan di bumi ya, tidak akan datang pada hari kiamat nanti kecuali dalam keadaan mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza huwa al-ubudiyyah al-ammah wa amma al-ubudiyyah al-khassah fa innaha takhtassu bi ahli al-ikhlasi wa at-ta'ah. Kama qala ta'ala alaysa Allahu bikafin 'abdah. Ya, adapun ayat tadi itu penghambaan secara umum ya, baik orang kafir, musyrik ya, semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun hamba khusus atau penghambaan yang khusus yaitu penghambaan yang hanya dikhususkan kepada ahlul ikhlasi wa ta'ah, orang yang ikhlas dan melakukan ketaatan sesuai dengan yang diperintahkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah mencukupkan hambanya, yakni hambanya yang mukminin ya, tidak bukan yang kafirin atau musyrikin. Qauluhu hasya Abdul Muttalib, perkataan Ibnu Hazm tadi, selain Abdul Muttalib dibolehkan ya. Kenapa selain Abdul Muttalib? Hadza istisna'un minal umum almustafad min kulli dzalik. Ini pengecualian dari keumuman yang tadi. Wa dzalika anna tasmiyatahu bihadzal ismi la mahdzura fihi. Yaitu dikarenakan penamaan dengan nama Abdul Muttalib ini tidak ada larangannya atau tidak dilarang. Tidak ada yang apa dilarang di dalamnya. Li'anna aslahu min ubudiyatir riq. Wa dzalika annal Muttalib akhu Hashim. Ya, ini sejarahnya. Kenapa dinamakan Abdul Muttalib? Ini masih nyambung dengan pelajaran kita Sirah Nabawiyah. Ya, karena berasal dari ubudiyatur riq, yakni penghambaan ya budak gitu. Budak secara arti bukan hamba Allah ya. Ini budak dulu ketika masih ada zaman perbudakan ya. Ini ubudiyatur riq, yakni penghambaan dari sisi budak. Wa dzalika annal Muttalib akhul Hashim qadima al-Madinah. Yaitu kisahnya ketika Al-Muttalib ya, ini saudaranya Hashim, masih satu saudara, qadim al-Madinah, datang ke Madinah. Wa kana ibnu akhihi Syaibah, anaknya Hashim ya, Hashim ketika itu pergi untuk tijarah ke negeri Syam ya. Kemudian bertemu di Madinah dengan apa namanya Bani Khazraj, Bani Najjar. Ya, di sana ada Bani Najjar dari kalangan Khazraj, hingga akhirnya menikah dengan wanita di Bani Najjar. Kana ibnu akhihi Syaibatan hadza qad nasa'a fi akhwalihi Bani Najjar min al-Khazraj. Anaknya yang bernama Syaibah ini ketika itu tumbuh berkembang, ini setelah apa namanya menikah, Hashim meninggal di Palestina, gitu kan? Hashim meninggal di Palestina sehingga istrinya tinggal bersama paman-pamannya dari jalur ibunya di Madinah sana, ya dari sana. Ketika itu apa namanya Syaibah. Ya, anaknya dinamakan Syaibah, anaknya Hashim. Ketika itu Syaibah tinggal di sana selama bertahun-tahun. Ya. Dan ketika datang, ini, fajat minhu bihazal ibni, falam mashabba fi akhwalihi wa balagosinu tamiz safarabihi ammu Abdul Muttalib ila Makkah. Ya, tadi ketika Abdul Muttalib, ya, ketika Muttalib datang ke Madinah ingin menjemput ponakannya Syaibah dan ingin dibawa ke negeri Mekah. Dinamakan Syaibah, itu artinya uban, yang mana ketika lahir itu ada ubannya, yakni rambutnya putih atau lain sebagainya, yakni riwayah gitu. Sehingga dinamakan Syaibah. Ya, sehingga ketika sudah mulai masuk ke umur tamyiz, ya, Syaibah melakukan perjalanan bersama pamannya Abu Thalib menuju Mekah, yaitu negeri dari bapaknya, negeri bapaknya dan kerabat-kerabatnya. Faqadima bihi Makkah wa huwa radifuhu. Dan ketika itu Abu Thalib membonceng Syaibah gitu ya. Faraahu ahlu Makkah wa qad taghayyara launuhu bisafar. Ya. Saking lamanya perjalanan ketika itu panas dan lain sebagainya, sehingga ketika orang-orang Makkah melihat Syaibah yang sudah berubah warna kulitnya menjadi gelap, ya, dikarenakan safar, lamanya perjalanan. Fahasabuhu abdan lil Muttalib. Ya, mereka mengira bahwasanya Syaibah ini adalah budaknya Al Muttalib yang dibawa dari Madinah. Itu. Faqalu hadza Abdul Muttalib. Fa'alaqa bihi hadzal ism wa raqibahu. Fasara la yuzkar wa la yud'a illa bihi. Ya, hingga akhirnya nama ini senantiasa tersemat pada Syaibah. Ya, dan tidak disebut dan tidak dipanggil kecuali dengan nama tadi, Abdul Muttalib. Ya, karena masyhurnya gitu. Nama aslinya padahal Syaibah. Falam yabqa lil asli ma'nan maksud. Ya, maka tidak ada arti khusus, yakni yang dimaksudkan dalam keumuman tadi. Ya, ma'ubida li ghairillah au ismun mu'abbad li ghairillah, bukan gitu. Tapi karena ada asal-usulnya ini tadi, ada sejarahnya. Gitu. Karena lakob itu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ana ibnu Abdul Muttalib. Yaitu petikan hadis ana nabiyyu la kadzib ana ibnu Abdul Muttalib. Ya, aku adalah seorang nabi dan tidak berdusta. Aku adalah anak dari Abdul Muttalib, yakni dari anaknya Abdul Muttalib. Waqad sara mu'azzaman fi Quraisy wal Arab fa huwa sayyidu Quraisy wa asrafuhum fi jahiliyatih. Wa huwa allazi hafara Zamzam wa sarat lahu wa fi dzurriyyatihi min ba'dih. Yang kemudian Abdul Muttalib ini menjadi pemuka Quraisy dan pemuka Arab. Ya, bahwa sayyidu Quraisy wa asrafuhum fil jahiliyati. Pada masa jahiliyah Abdul Muttalib menjadi pemukanya, orang yang terpandang, dimuliakan, ya. Dan juga orang yang menggali kembali sumur Zamzam, ya, yang telah lama hilang dulu ketika Jurhum pergi gitu kan. Sehingga Salabah menguasai Masjidil Haram, ya, atau Baitul Haram. Kemudian sumur Zamzam yang mengering tadi akhirnya ditimbun, ya. Dan kemudian digali lagi oleh siapa? Abdul Muttalib. Ya. Itu faedahnya. Kembali lagi ke kitab. Tadi kita sudah membacakan tentang keadaan di negeri Mekah. Bagaimana di negeri Madinah zaman dulu? Ya. Kana awwalu man sakana hal amaliqah. Dulu orang yang pertama kali tinggal di Madinah itu bani atau kabilah dari Amaliqah, termasuk Arab Aribah, yakni Arab dari zaman sebelum Ismail alaihissalam. Summa taghallabat alaihim ba'dul qabail al-yahudiyah. Kemudian datang, ya, sebagian kabilah Yahudiyah, ya, yaitu kabilah Banu Nadir dan Banu Quraizah. Mereka datang dari Palestina, dari Mesir, itu kan. Setelah apa namanya? Pasca peperangan Isrul Hurub allati shannahar Ruman diddul Yahud bi Suriah. Yaitu setelah terjadi peperangan yang dikobarkan oleh bangsa Romawi untuk melawan Yahudi yang ada di sana, ya tepatnya di Suriah. Hingga akhirnya mereka berpecah belah, berpencar di penjuru negeri, ya. Yang akhirnya sebagian mereka, wa ala ra'sihim Banu Nadir wa Banu Quraizah, datang ke Yathrib yang dikenal sekarang dengan Madinah. Ya, Banu Quraizah dan Banu Nadir merupakan keturunan dari siapa? Harun bin Imran. Ya, saudaranya Musa alaihi salam. Ya, itu. Ya, turunan-turunannya ya, yang akhirnya namanya Banu Nadir. Ada kabilah Banu Nadir dan Banu Quraizah. Wa qamu biha hatta nazaa ilaihi min biladil Yaman qabailul Aus wal Khazraj indama tuhdam saddu Ma'rib. Hingga akhirnya ya mereka tinggal di sana sampai datang imigran yang datang dari negeri Yaman setelah apa rusaknya bendungan Ma'rib tadi, ya, yaitu apa Qabail, kabilah Aus dan Khazraj. Mereka datang ke Madinah setelah itu. Asa al-Yahud wal Aus wal Khazraj fi wi'amin fatratan minaz zaman. Ya, ketika mereka datang, Aus dan Khazraj, ya, disambut baik oleh Yahudiin, ya, orang-orang Yahudi, Banu Nadir dan Banu Quraizah. Hingga akhirnya mereka hidup berdampingan dalam waktu yang lama. Watahalafu liya'man ba'duhum ba'da. Hingga akhirnya mereka melakukan perjanjian untuk apa? Demi keamanan sama mereka. Jika yang satu diserang, maka yang lainnya harus membantu, ya gitu. Wa indama qawiyat syaukatul Aus wal Khazraj. Ya, jadi ini kita ketahui bahwasanya Aus dan Khazraj merupakan Arabul Yaman, ya. Itu dari keturunan Al-Azd, ya, nasabnya Aus dan Khazraj. Aus dari Banul Aus Ibn Harithah Ibn Sa'labah yang tadi, yang kabilahnya ke Mekah tadi. Nah, sebagian ada yang ke Madinah atau ke Yathrib, ya, yang anak-anaknya menjadi Banu Aus dan Khazraj itu. Ya. Al-Aus juga termasuk siapa para sahabat di kalangan para sahabat yang berasal dari kabilah Aus, yaitu seperti Mu'az bin Jabal, Sa'ad bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah dan selainnya. Begitu pula Khazraj itu siapa? As'ad ibn Zurarah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Sa'id al-Khudri, Anas bin Malik dan lain sebagainya. Dan lainnya itu dari Bani Khazraj gitu. Termasuk siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul gitu. Rasul Munafiqin. Itu juga dari Khazraj. Ya. Wa asal Yahudu wal Aus wal Khazraj fi wi'amin fatratan minaz zaman wa tahalafu liya'man ba'duhum ba'da wa indama qawiyat syaukatul Aus wal Khazraj tanammaral Yahud alaihim. Syaukatul Aus wal Khazraj tanammaral Yahud alaihim wa naqadul halaf alladhi bainahum. Ya. Kemudian ketika kekuatan Aus dan Khazraj menguat, gitu kan, baik kekuatan militer dan jumlah penduduknya, itu membuat marah Yahudiyah, ya, sehingga mereka melanggar perjanjian yang telah dibuat di antara mereka. Fastan jadal Arab bi bani umumatihim al-ghasasanah. Ya, kemudian Arab, ya, dari Aus dan Khazraj meminta bantuan dari keturunan paman-paman mereka, yaitu Bani Ghassasanah, ya, yang termasuk dulu apa turunan Sabah juga. Fa anjaduhum anafatan min tasallutil yahudi alaihim. Ya, mereka menggerakkan pasukannya dalam jumlah yang besar supaya tidak kalah dari Yahudi. Ya, demi apa? Menjaga harga diri. Ya, mereka berperang untuk menjaga harga diri, ya, menjaga gengsi dari apa? Kabilahnya. Bukan litakunu kalimatullahiyal ulia. Ya. Wakadzalika asa al-Aus wal Khazraj fi wi'amin fi bidayati amrihim. Begitu pula, ya, Aus dan Khazraj, mereka akur dan hidup berdampingan pada awal mulanya. Summa waqa'at bainahuma hurubun tawilah. Kemudian terjadi peperangan yang panjang di antara mereka. Jadi Aus dan Khazraj melawan Yahud. Yang kedua, sesama mereka juga saling berantem gitu ya, saling marahan gitu. Saling iri. Terjadi peperangan di antara mereka juga. Karena nasru fi aglabil ahyan lil Khazraj, jadi peperangan terus berlanjut dalam waktu yang lama, perang baikan, perang damai gitu di antara Aus dan Khazraj. Karena nasru fi aglabil ahyan lil Khazraj, peperangan biasanya dimenangkan oleh Khazraj. Walihadza hawalatil Aus muhalafata Quraisy diddul Khazraj, hingga akhirnya Aus ingin bersekutu dengan Quraisy di Mekah sana untuk melawan Khazraj. Falam tuflih, tapi tidak berhasil. Falaja'u ilal halaf ma'a bani Quraizah wa bani Nadir, akhirnya mereka mencoba untuk bersekutu dengan bani Quraizah dan bani Nadir. Ya, wa sami'at khal Khazraj bihadza fa arsalat tastawdihul mauqif. Akhirnya Khazraj mendengar berita tadi dan ingin meminta bertanya tentang mauqifnya, apakah benar demikian atau tidak. Fa'afadathum Yahud bi annaha la targhabu fil harb. Ya. Ternyata jawabannya, mereka Yahudi ya, yakni kalangan Bani Quraizah dan Bani Nadir, mereka tidak menginginkan perang ini gitu. Itu akal-akalan Aus aja gitu. Fa'aradatil Khazraj an tata'akkad min hadza fatalabat minhum 40 gulaman. Ya, akan tapi Khazraj enggak percaya. Masih ingin meyakinkan lagi, kira-kira benar enggak ini gitu. Aus nih bersekutu dengan Bani Quraizah dan Bani Nadir atau tidak gitu. Hingga akhirnya mereka meminta, yakni Al-Khazraj, 40 anak remaja ya untuk menjadi tawanan, liat takhizuhum rahain ladaihim, untuk menjadi tawanan mereka. Jadi kalau misalkan benar-benar bersekutu ya jaminannya apa? 40 remaja tadi, gitu kan. Wa indama stajabu lahum khayyaruhum bainal jala an yasrib aw qatl gilman. Belum yakin juga Khazraj, gitu kan. Setelah mereka menerima budak-budak itu, atau setelah menerima remaja-remaja tadi yang jumlahnya 40, masih ingin meyakinkan lagi, hingga akhirnya diberikan pilihan kepada kepada Bani Quraizah dan Bani Nadir. Pilihannya meninggalkan Yasrib atau kalau tidak anak-anak tadi kita bunuh. Gitu. Fa'atharul khuruj min diyarihim. Ya udah, akhirnya siapa? Bani Quraizah dan Bani Nadir memilih untuk keluar saja dari Madinah atau dari Yasrib. Ghayra anna Ka'ab ibn Asad al-Qurazi aqna'ahum bil baqa' wa tadhiyah birrahain. Akan tapi Ka'ab ibn Asad al-Qurazi, yakni dari kalangan Bani Quraizah, meyakinkan Al-Khazraj bahwasanya kita ingin menetap saja. Ya, silahkan disembelih atau dibunuh pemuda-pemuda tadi gitu. Faqatal Al-Khazraj al-Gilman, hingga akhirnya Khazraj membunuh remaja-remaja tadi. Faghadiba Yahud wa jaharu bihalafihim mal Aus. Ya. Ternyata penyembelihan tadi menimbulkan amarah dari Yahud, ya, hingga akhirnya mereka terang-terangan dalam bersekutu dengan Aus. Waqafu ma'ahum fi mauqi'atin bu'as. Ya. Hingga akhirnya mereka melakukan peperangan ya bersama Aus untuk melawan Khazraj yang terkenal dengan peperangan Bu'ath. Fantasara al-Aus, akhirnya menang kabilah Aus. Ba'da an awqa'u fil Khazraj maqtalatun azimah. Summa tasalaha al-fariqain wattafaqa ala iqamati hukumah ta'malu ala istiqraril umur bi Yathrib bi ri'asati Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Khazraji. Ya, setelah peperangan terjadi, kemudian mereka berdamai, ya, Khazraj dan Aus ini berdamai dan memilih untuk tinggal dan mendirikan satu pemerintahan yang kokoh, ya, di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji. Ya, itu dekat dengan zaman-zaman kenabian. Wa bainama kanu yasta'idduna lidzalik, ketika apa itu sudah zaman kenabian, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul al-Khazraji terjadinya. Wa bainama kanu yasta'idduna lidzalik, ketika mereka ingin mendirikan sebuah pemerintahan yang kokoh, ternyata datang Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah, yakni hijrahnya ke negeri Madinah. Fadanal jami' li sultanil Islam. Ya, kan tapi apa ya? Tidak seperti yang dipikirkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata masyarakat Madinah dari kalangan Aus dan Khazraj memilih untuk tunduk di bawah pemerintahan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yajid Ibnu Ubay buddan minad dukhul fil Islam zahiran ba'da mauqi'ati Badr. Bahkan sampai apa? Perang Badar pun Abdullah bin Ubay bin Salul tidak ada keinginan sama sekali untuk masuk Islam secara zahir. Wa dalat mawaqifuhu ba'da zalika ala nifaqihi kama sayati bayanuhu wa huwa mimman ittafaqa ala nifaqihi baina ahli al-hadis wa at-tafsir wa al-maghazi wa siyar. Ya. Begitu. Ini ya, bahwasanya Abdullah bin Ubay bin Salul disepakati kemunafikannya di antara ahlul hadis dan tafsir dan ahlus sirah. Kemudian diceritakan juga tentang pemimpin Aus yang bernama Abu Amir bin Soifi bin Nu'man, yaitu ayah dari Abu Hanzalah al-Ghasil. Ya, ini juga faqad aba illal kufra fa kharaja ila Makkah. Jadi para pemimpin Aus dan Khazraj, ya, pemimpin Khazraj Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, tidak mau masuk Islam, gitu kan. Gitu. Bahkan masuk Islam dalam keadaan terpaksa sehingga tanah ya menjadi munafik gitu. Dan juga pemimpin Aus Abu Amir bin Soifi juga tidak mau masuk Islam, tetap dalam kekufurannya hingga keluar pergi ke Mekah, ke Taif, bahkan pergi ke Syam, melakukan apa, berusaha untuk dengan segala cara gitu selama masa hidupnya untuk menghancurkan Islam. Ya, Abu Amir bin Soifi keliling dunia, keliling negeri-negeri, gimana caranya supaya Islam ini hancur. Gitu. Ya, ini Abu Amir bin Soifi ibn Nu'man. Wa kana qad tarahaba fil jahiliyah, ketika zaman jahiliyah pernah masuk ke agama Nasrani menjadi rahib. Gitu. Fasawmauhu ar-rahib. Faqala Rasulullah SAW, la taqul ar-rahib walakin qulu al-fasiq. Ya, dalam riwayat dikatakan bahwasanya jangan katakan kepada Abu Amir ini bahwasanya dia adalah seorang rahib, walakin qulu al-fasik, katakan dia adalah seorang yang fasik. Akan tapi ini riwayatnya dhaifah, li'annahu mursal, ya, bi isnadin mursal, wa rawahu ghairuhu bi duni isnad. Ya, dalam Ibnu Hisham disebutkan tanpa sanad, artinya ini riwayatnya ghairu sahihah. Walau kisatun fi ahdasi ghazwati Uhud wa sayati dzikruha fi makaniha. Ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.